Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jami'ah. Wa'ala alihi wa ashabihi alladhina nalu wa sa'adatal haqiqiyata fit dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima uqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya saat menika nampi pinten-pinten kenikmatan arupi kesehatan, kesempatan sehingga kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng rawuh wonten ing menika majelis. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Bapak para rawuh para sedherek-sedherek kados biasanipun saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi ayunihim wa ja'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hassanan fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek wonten ing pengaosan ingkang sampun sampun kita bahas masalah humul utawi penyamaran pun kawaten dening Syekhul Athaillah As-Sakandari itu fil wujuda ka fi ardil humul famana data min malam yutfan la yatimmu nitajuhu. Itu fin mendemo sapa sira wujud kae wujud sira fi ardil humuli ing dalem bumine penyamaran Fama mongko utawi apa ae napotakang pukul apa ma mimma saking wiji lam yudfan kang ora dipendem apa ma iku layatimu ora bisa sampurna apa nitajuhu buaena mendengar wujudmu menggone bumine penyamaran gitu. Penyamaran itu supaya kula panjenengan kon nyamar. Tegese nyamar niku ora ketok. Tegese ora ketok niku ilange pengakuan. Pengamale tetep dilakoni tapi penisbatan amal dumateng aku niku sing kudu diilangi. Gila mboten ngoten. Ngamal sing kukul ini wau nah yang terlalu ngamal kok sing muncul aku ngamal niku upomo niku yang terbuahe niku buahe niku mboten sempurna malah sing katah mboten iso pukul gue iso dipukul kudu dilem wong kudu di semangati wong di gelem dia ngomong-ngomong ini orang lagi gelem budal ngamal kok sing dibutuh ini ku duduk ngamal ya ternyata sing dibutuh ini ku wah sing muncul soko ngamal itu terus di templek ini teng kemarmane aku ini diwi-diwi ini ku wow. Termasuk salah setengahipun bentuk ibadah sing paling abot niku jane iku ibadah sing pancen nafsu niku gak oleh bagian. Ibadah sing kira-kira nafsu mboten oleh bagian niku sing paling abot. Mulane sok enten kasus nggih, nek enek wong keri ora salat jamaah ngoten mboten muring-muring. Tapi lek keri ora jamaah haji wis kadung daftar ngoten niku iso gelo isin pirang-pirang gak metuke momah. Nek sira niku lak enten nggih, daftar haji wis daftar gak iso budal ngoten. Niku koyo isin ngoten. Tapi lek dhewe ora budal jamaah ngoten, santai-santai wae. Mergo napa? Lek wong budal jamaah, kat napa jamaah salat, niku mulih keng jamaah ora nek sing nambahi fasilitas. Tapi mulai ke haji niku terus fasilitasnya tambah. Terus biasanya lah undangan tahlilan niku serotok teng pinggir lawang ngono wis pantes wis celok haji celok bah ngoten kudu ning isor tawang. Kegiatan fasilitas tambahan niku. Iki sing apa? Niku nggih ibadah. Jamaah nggih ibadah, haji nggih ibadah. Tapi nafsu niku kudu mboten oleh bagian. Lek jamaah salat biasa niku nafsu mboten oleh bagian. Tapi lek haji niku bagiane oleh akeh. Mulane banjur semangat. Mergo enten unsur jah, unsur keterkenalan, unsur popularitas. Sing keterkenalan popularitas niku niku sing dadi kemarmane nafsu niku. Mula sanga niku dalam hal belajar ikhlas. Ini hubungannya kan kalau soal ikhlas nih kok. Dalam hal belajar ikhlas, niku teori sing paling cepat di latihan ikhlas. Jadi niku dengan cara memendam diri, menyamarkan diri. Jangan sampai orang tahu bahwa itu amal saya. Ya orang kok berarti terus sama kudu belek, buatan maksudnya ya diusahane. Ya mriye antarane didelok wong karo gak didelok wong niku sami. Sami. Jadi wonten dawuh saking Syekh Bisr Al-Khafi. Dawaken ngeten. Wa yajidu khalawatal akhirati man ahabba ayya'rifahun nas. Laya jidura bakal nemu sapa wong. Laya jidura bakal nemu halawatal akhirati ing manise akhirat. Sapa sing ora nemu man wong ahabba kang semeng sapa man semeng an ya'rifa arep entuk ngenal ing man sapa anasu menungso. Ana wong ngamal tumindak senenge iku krana didelok wong. Senengene ben konangan wong, senengane ben dikenal wong. Wong amal sing model ngoten iku mboten bakal ngrasa manis. Mboten bakal ngrasa enten napa nges. Ngese ngamal iku ya. Entene nges nggih lek pendak dilem wong. Nek sepi jane wong ngelem ya nglokro. Kadang-kadang dia harus korban akeh, terus tidak ternyata respon masyarakat gak ada yang ngelemblas, ngoten, so mben maneh wis ora begelem budal ya. Niku mboten krana apa mboten krasa manis niku wau. Termasuk maling Syekh Abu Thalib Al-Makki dawuhaken mangkana haluhu ma'allah ta'ala al-hulla tolabahu wastahlahu kama yatlubul mutakabbiru al-izza wa yastahlihi idha wajadahu fa idha faraqa dhalika dhulla sa'atan fa ghayyara qalbuhu li firaqi halihi kama anna al-muta'azziza idha faraqa al-izza sa'atan taqaddara alayhi aisyuhu li anna dhalika aisyu nafsihi. Yang sing hal tingkai selalu bersama Allah, tiang sing pun atine selalu zikir eling teng Allah, sampai tingkah ino, tingkah asor di hadapan Allah ini pun masuk di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, sudah semacam yo penaing ini ki, sampai samon teniku. Niku tiang sing ngoten niku mesti selalu berusaha mencari suasana sing kira-kira asor. Bahkan dia merasa enak nyaman kalau dia bertempat di tempat yang lepas dari perhatian orang banyak. Krono napa? Nika sing nanti kula contohne niku upama nek wong sedang napa nggih pengin ketemu karo kekasihe bisik-bisik nggih pengin mojok ngoten. Niku mesti golek nggon sing kira-kira ora akeh wong ngerti ngoten niku. Karena dia sudah semakin merasa enjoy, nikmat dengan letupan-letupan kasih sayang Allah yang dia terima. Lalu hatinya sudah bermunajat, selalu merasa manis, ada komunikasi yang indah antara dia dengan Allah. Niku lek sampai dilem wong, sampai konangan wong, sampai dipuji-puji wong, niku koyo dene wong pacaran konangan wong agah. Mboten enak. Dia akan lebih merasa enak kalau pertemuan dia dengan Allah, termasuk ketika dia amal itu sama sekali tidak ada orang yang reken. Dia merasa manis dan selalu mencari cara seperti itu kangge memuaskan napa? Memuaskan nuranine sing selalu kepengin sambung dumateng Allah. Semantun gila yang tentiang sengkon kulino sombong, kulino wah, kulino didelok wong, kulino tampil di hadapan orang banyak, dan dia merasa jaya dengan cara itu, maka dia akan merasa enak dan hanya bisa merasakan enak apabila banyak orang. Mandangi opo-opo ini pingin kabeh duruh, lek ora enak wong roh ora enak mandangi opo-opo. Sampai-sampai ya mbak ini ku kelangan suasana takabur di kuau, kelangan suasana didelok wong akeh, kelangan suasana menyendiri, maka hidupnya akan ruwet lan kacah. Tokoh-tokoh sing mati ini ku ternyata mengkrono ya mbak terisolir. Sejarah sinten Napoleon ini kok mboten-mboten krana ditembak, mboten krana napa-napa, krana diasingkan di pulau terasing. Ngene nggih, akhire mung mboten patek kenal piyambake niku mung mati karepe dhewe. Mereka kadung kulino ngalor ngidul di sanjung wong, ngalor ngidul di lem wong, niku lek terputus kali pengalem niki uripe iso entek macet. Ngeten. Krana penyemangat hidup dia ya hanya itu. Berguna kok mangan wis enak, sembarang wis kecukupan ngono lho nggih. Maka yang dicari dia sekarang tinggal napa? Nggih, pengalame wong niku. Lah kari-kari pengalame wong tak pisan. Ya terus semangat hidup lokro nggih, loyo akhirnya suwe-suwe cara lampu ngoten mendrit-mendrit wis entek. Cara sakniki napa lek Mas Tani? Pos power syndrome nggih. Ya dadi asale dadi lurah moro-moro dadak oleh SK dicopot ngoten niku nggih. Malah penyakite teko kabeh. Mergo semangat hidupe pun turun. Nah niku dari segi kehidupan wajar mawon pun ngrekasane. Lah napa malih dalam soal perjalanan musul dumateng Allah. Dalam soal tiang niku badhe masuk teng wilayah ketuhanan. Karena wilayah ketuhanan itu wilayah tauhid. Yang namanya tauhid itu murni, yang namanya murni itu tidak ada yang campur tangan, yang namanya tidak campur tangan itu sama sekali tidak ada yang terlibat, termasuk mungkin anak, istri, bahkan siapapun mungkin tidak pernah ngelem kepada dia dalam soal yang satu itu. Dari lahan lewat jalan yang seperti itulah orang biasanya lebih cepat menuju kepada Allah. Sampeyan tingali para nabi, sedaya nabi nalika badhe nampi pangkat kenabian mesti dening Allah dimasukkan dalam suasana yang terputus dari harapan-harapan orang wadah biasa. Nabi Musa harap dadi nabi niku nggih asale dienakno mlebu teng istanane Firaun mara dadakan kena kasus matane wong sampai keloro-loro lelono sampai kepanggih mara tuane Nabi Su'aib nika. Suasana itu menunjukkan bahwa para nabi itu dilatih oleh Allah untuk terputus dari pandangan-pandangan selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Nabi Muhammad sadarinya pun Isra Mi'raj. Abu Thalib disedani dening Allah. Siti Khadijah disedani dening Allah. Napa di antara hikmahe ngene iki? Karena kanjeng Nabi badhe dipun timbali Allah langsung ngelebeti Isra Mi'raj niku lek iki ana Khadijah ana Abu Thalib lak kaya-kaya oleh ku dakwah oleh ku mengembangno agama lak karena didukung wong loro niku. Itu namanya masih ada yang campur tangan. Lah Allah enggak mau. Lah enek wong arep sowan sing kok isih duwe pisowanan sak liyane Allah niku Allah mboten kersa. Mulane biasane wali-wali sing dipilih dening Allah ya tiang-tiang sing dipilih dening Allah dados tiang soleh niku mesti diuji. Okay. Diuji untuk lepas dari seluruh keterkaitan. Mulane lek enten sing tanglet, niki enten sing menane pas bicara soal nggih, gustur nggih. Kata sing tanglet, terus undi menurut pendapatnya Pak Imran, gustur iku kok difitnah terus ngoten. Wong niku sing dilatih menyang gustur. Maknane gustur itu ben-ben tergantung dateng sinten-sinten sakliyane Allah. Nek arek bejo-bejine gustur saged ta mboten ngono. Lek gustur bejo nggih insyaallah saged. Justru gustur enggak punya harapan lain selain Allah. Niku berarti gustur bejo. Tapi lek gustur gupo ngoten. Kelangan sembarang kalir kok isih gupo lah berarti gustur perlu latihan malih. Mboten mawon mboten usah dingel-ngel nggih kangge dawuh gustur piye Pak? Gitu aja kok repot. Iku bentuk-bentuk macam itu mesti. Betul ni kan ceritanya wong badhe naik derajat dekat pada napa wilayah ketuhanan. Nek bahasane pengriki niku wau nitaj, hasil dari suatu amal untuk bisa dekat kepada Allah tidak mungkin bisa dilampaui begitu saja. Malah menawi jenengan nggih sing nom-nom niku tahu kenal sing jenenge Al-Kabun nggih. Al-Kabun. Iya. Tokoh mafia terkenal. Niku mawon ya mbake justru operasi-operasi mafia nggih mateni wong macam-macam perampokan reno-reno nggih ngerampok bank Mungkin mbak ini macam mafia ya. Itu justru bisa sukses kalau dia bisa delik. Gitu deh. Sampai orang tidak mengenal siapa yang melakukan ini moro-moro hasil. Niku padahal kelakuan jahat, ya. Kelakuan maksiat, kelakuan elek, mohon kudu delik, ya. Dan apa malah niki ngamal sing kira-kira badhe diaturke kangge alat usul napa sambung dumateng kasih sayangipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten sakit lah. Terus istilah cara wong didol murah ngoten niku terus anger wong roh ngoten. Biasane malah mboten pate enten regane. Ngamal niku lek larang, niku malah arang-arang wong roh. Sami kali minyak wangi niku lek murah-murah ngoten ta nggih. Didol teng toko eceran ngoten nggih 10 bulan sak botol ngoten. Tapi lek parfum sing luaran sing lha ngono niku nggih. Didelikno, kadang lek tawa mawon delik-delik. Barang sing edi, barang sing larang niku biasane ditutup-tutupi. Mula kula panjenengan sedaya paham kali iki. Nggih, mboten perlu menindakkan suatu perbuatan baik lalu punya harapan pengalem, punya harapan supaya eksis di tengah masyarakat. Niku rugi. Lek pengen eksis itu di hadapan Allah saja. Ngerti lagi? Nah untuk bisa eksis di hadapan Allah ya, ya harus menghilangkan pengakuan-pengakuan. Pengakuan apa? Ya termasuk pengakuan terhadap amal itu. Nah kalau itu enggak ya pergi. Menjendengan teng dunia ini ya, ngaku nopo mawan, kudu itu buktinya apa ya? Ya, itu gue ngaku ini tanahku loh. Gue ngaku tanahku. Lha wis tak pakoki lha terus mematoki nang ngrum yo iso ngoten lho nggih. Tapi bukti kepemilikan sertifikat kan harus enten. Iya lho nggih. Sami kali kula jenengan lek ngaku takarruf parek teng Allah. Tanya kudu ana buktine. Iya lho nggih. Buktine napa? Setiap orang itu ingin mendekatkan sesuatu pada sesuatu yang lain, setiap orang itu ingin dekat pada sesuatu yang lain, maka dia harus meninggalkan sesuatu yang lain. Nek sampean ajeng marani omah kidul, ya kudu rela meninggalkan omah lo. Gitu ya? Lho niku mesti. Jenengan kok kepengin budal teng sekolahan, ya kudu rela meninggalkan rumah. Pengen budal ning pasar kudu rela meninggalkan rumah. Ingin berangkat ke Jakarta harus rela meninggalkan Blitar. Tapi lek jenengan numpak mobil ditakoni arep ndi ning Jakarta, tapi panggahe maneman lek wong Blitar gak ndelok aku. Nggih. Panggah kudu didelok wong Blitar. Gak kok Jakarta sampean mungkin lek ngulur ke Blitar mawon. Sami kali kalau jenengan ngamal, padahal ngamal itu untuk Allah. Ingin mendekat kepada Allah, ingin takarruf kepada Allah. Dan kok terus pengen didelok menungso, wajib menungso itu namun barang anyar, barang hawadis, barang sing gak duwe apa-apa lan gak enek apa-apane. Kados sing sampun pun kula atur kene kok, sakjane menungso niku wujude niku wujud di wujudna. Mboten wujud sing sejatine wujud. Kok dienggo tumpuan harapan. Padahal wong badhe soan usul dateng Allah niku mau masuk ke arena yang lebih suci, arena yang lebih hebat, arena yang lebih jaya. Lah kok trimo ya mbake tetep senengane kumpul karo kebo, kumpul karo sapi, nimpal. Gitu nggih. Mulane ndek wis wah, dina minggu pengen soan bos. Pengen soan bos tapi pakaiannya cek panggah, pakaian nimpal mawon lagi. Mbok bisa gedugi lagi. Mergo lha kok kok nimpal wae lah aku iki ben roh lho, sapi-sapi sing tak ramut gendine ben roh lek aku arep soan bos. Ini ku jenenge mboten murni, mboten ikhlas. Maka untuk bisa mempercepat rasa ikhlas itu, maka kula panjenengan kudu belajar memendam diri.

pun diloloni lesoan batu maghrib walaik kewengen malah gak ketemu sobatan batu maghrib soan si Abu Yazid itu tersetang pengimaman akhirnya ngantau sholat misa jamain derek sholat misa jamaah sana saya sampun wangsul sedoyo piambani isi nenggo si Abu Yazid al-Bustami. Si Abu Yazid al-Bustami itu sholat sunat itu mboni mawan bagi panjang wong buto ya. Wangin itu lah buto lagi kudu sabar ngentani ini karena buto dintani mawan tak si Abu Yazid al-Bustami ini oleh sholat itu aneh bentuknya sholat ini aneh terus mulai batu misa ngantos kinten-kinten setengah jam setengah setunggal dalu apa jam kalih ngoten niku nembe asal sak rokaat mulai batu misa jam setengah wolu ya ngantos jam setengah setunggal dalu niku nembe asal setunggal rokaat gek ngoten niku nalika jumeneng niku jumenenge mboten jejeg kangge delamaan kados jinjit ngoten kados wong di napa nggih ditarik di, kaya wong napa nggih kendhat ngoten lho sikile sikile terus napa kaya jinjit ngoten kados kekatut kedudut minggah ngoten sok-sok niku tangan nggih keranggian munggah-munggah ngoten tapi niku salat asal setengah dalu biasa setengah rakaat bakto niku diteruske malih matos fajar nembe kalih rakaat bakdo niku sholat subuh bakdo sholat subuh saya wiridan malih ngantos rabi siang nembe miyos di masjid nah, terus muridnya niku pun ngantuk pun itu pun ngantuk terus matur jadi sing sakjane pun menteng-menteng ing griya gak ada masalah niku bangsa menangi gurune le sholat model ngoten niku si mantan wali kota niku mboten sida ngaturke napa sing dadi ruwete tapi justru badhe nangletaken sing dialami gurune napa kok sholate model ngoten niku akhiripun Syekh Abu Yazid niku cerita kuwatah iki tengene kita pergi dipun ceritakan panjang sangat pokoknya ringkese Syekh Abu Yazid al-Bustami niku nalika sholat ngoten niku kali Allah Ta'ala dipun paringi mukasafah dipun paringi kebikak manae semacam ngalami kados Isra Mi'raj dipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali Allah Ta'ala bunggahaken teng langit siji loro telu papat lima enem pitu saben masuk satu langit dikelencer nih didudukne keanehan-keanehan teng langit nih masuk langit kedua nih ngoten didudukne keanehan-keanehan langit nomor kali sampai penghuni ini dikenal lo tokoh-tokoh di langit niku ngantos langit sabtu itu ngantos minggah dateng Sidrotil Muntaha ngantos saged pinanggih Allah subhanahu wa ta'ala salah sing niku setunggal rakaat mulanya janu ngelancar langit sabtu siji loro telur sampai kanu jadi nama ngasal setunggal rakaat matur-matur rakaat kedua kali Allah Ta'ala diambus ini teng bumi diambus ini teng bumi dihubung-hubung ini teng alam gaib ya duduk bumi, planet bumi betul lagi ya, itu maksud bumi ini ku alam rendah, alam bawah ini ku matas pinter-pinter lapis alam bawah sampai yang paling ngisor sini diduduk ini kali Allah Ta'ala keindahan-keindahan dan keanehan-keanehan betul-betul kali Allah Ta'ala ditimbali malih diunggah nih malih tengene Sidratul Muntaha dipun dangu dening Allah Abu Yazid kabeh sing wis tak duduhno kowe sing wis mbok alami kuwi mau kabeh kuwi gaweanku kabeh kuwi keindahanku kabeh kuwi afalku wis kowe tak duduhi kaya ngono Krono kowe wis tak angkat dadi kekasihku, saiki njaluko tak kei. Njaluko tak kei. Nggih, saya biasa mboten matur. Malah matur ngeten Gusti. Menawi anggen kula ngibadah niku tesih enten melek kula kepengin mlebu swarga panjenengan. Ampun panjenengan lebetaken Gusti. Menawi anggen kula ngibadah tesih wedi dhateng neraka panjenengan, ya sampean lebetaken neraka mawon Gusti. Kula mboten milik napa-napa, sedaya niku pangkatipun sami kalih kula. Sedaya niku makhluk, kula nggih makhluk. Lah terus karepmu nggih, kula namung kepengin panjenengan. Dadi sing mbok jaluk apa? Panjenengan, ngoten lho nggih. Ora kok njaluk kopi, njaluk gula, njaluk mboten tapi njaluk njaluk panjenengan. Bon, niku singkat ya, gambarake dos pundi suasana keindahan bersama Allah itu begitu tingginya. Akhirnya pun si wali kota niku wau, ya. Mantan wali kota niku terus melek. Seh, kula niki beguru datang panjenengan ya pun dangu. Tan sedaya perintah panjenengan ya pun kula lampahi. Aurat-aurat napa mawon sing panjenengan perintahaken nggih pun kula amalaken. Nuwun sewu, Syekh. Ngantos sak mriki niki sedaya amalan, sedaya ibadah, sedaya sing panjenengan perintahaken niku kok mboten enten raose napa-napa to, Syekh? Raos mawon mboten enten lho, Syekh. Napa malih kok sampai pengalaman kados jenengan mboten niku wau. Lah napa nggih? Nggih ngapunten saya napa enten ngelmu sing panjenengan simpen dereng panjenengan paringne kula, malah curiga karo gurune. Ya, ngono ya kena. Dan mbok diparingne mawon. Ya percuma to, tak paring ana, tak paringi ngelmu kuwi ora iso nampa. Lho piye saged to saya lho. Saya tahu, sing roh ukurane iki laku. Nggih dicobi mawon to saya. Ngayal, pancen kadung kulino dadi wali kota lek tudang tuding lak penak ta. Ya krana niki ketemu guru kok malah dituding. Dadi nafsune akune niku panggah dere iso ilang. Ya dadi sok panggah ngayal mawon. Pancen ngamal niku sing angel lak manute niku. Lek bentuk ngamal niku jane salat niku enteng kok. Oh, subuh ini mana orang rekahat ini namun ngerti itu bentuknya tadi sing abot itu manut ini asalnya bantalan penak-penak ngondir itu kan manut budal wudu itu sing abot sami kali ini nah, wali kota ini itu panggangnya ya mau terus toh tak kanda nono carane ku supaya ku iso ngerasa nonek mati ibadah tak ke ono teori kaya apa tetep ku gak iso ngelakon. Wis tau ngono iku malah wis penak. Kendhise senajan ibadah iki ora nikmat, ibadah iki urung ana rasane apa-apa tapi ku jenenge wis ibadah, kok menawa iku kena nggo sangumu sumben ning akhirat. Tapi panggah ngeyel mawon. Akhire ya wis ngene. Soal ijazah engko dhisik, tapi iki diuji dhisik. Nek ujianmu lulus ya baru ijazahe metu. Ijazah itu berarti dikai wewenang amal ke wirid sing badhe ngrasakno nikmat niku wau. Tapi lek ijazah apa ujianmu gak lulus, kowe utawa kowe gak sanggup nglakoni ujian kuwi, ya ora sida tak ijazahi. Nggih. Sanggup, Syekh. Ngene ya. Sametune omah kene engko kowe mulya. Aja nganggo klambi ngono kuwi. Cara biyen iku kan nganggo jubah, mboten nganggo gamis. Mergo piyambake kan pensiunan wali kota kan klambine apik-apik. Cara wong sakniki nggih klambi safari ngoten lho nggih. Lho aja nganggo klambi ngono kuwi. Engko lek mule salino klambi gamis. Klambi gamis iku ya cara Sama saat ini gini, rompi, ngoten kata singlet itu nih, kawasan singlet ngoten mawon. Lagu mantan wali kota kos kalkon kawasan singlet. Gue lagi ngono, lagi gue gantuwe, gantuwe ya, suen. Nah gue lading ngono, genteng trembel ngono, baru gue ditambah. Soal ngono gule o kantong, apa tipe terigu, apa tipe orea ngono. Kalau tali kalung noni gulumu, insya nono kelung sukurmo. Jadi kantongan niku diisi kelung sukurmo. Kelung sukurmo niku ke isi nih kurma niku. Nah, siramu cukuran gundul, jenggot berlosmu cukuran kabar sih. Nah, lewes. Gula tabuan apa-apa sing kotekan apa-apa ge pengumuman kaya gede ngono. Lah engko enek pasar kon rame-rame wong kowe mara rono pengumuman pengumuman sinten sing purun ngetak sirah kula kula kaya hadiah kulum syukurmo. Gula enek wong digawe mara ngono ambek nutuki tutukan apa tabuan kuwi mau pengumuman pengumuman sinten sing purun ngetak sirah kula kula sukani hadiah kulum syukur mau sembah. Mulai nek cah cilik-cilik ya ngono. Kowe ora usah suwe-suwe pitung dino ae. Dene iki nuwun sewu. Napa salah satu hal nggih. Salah satu bentuk kene napa seorang guru mursyid sufi. Mursyid tarekah niku lek ngajar murte model ngoten niku mergo sing badhe diklontok niku duduk soal reget-reget dosa-dosa biasa. Mergo sing dadi badhe diklontok niku hijab sing paling caket teng manahipun masing-masing murid niku rupa pengakuan niku. Ngoten. Masih punya rasa bahwa saya lebih dari yang lain. Niku dadi hijab. Ngoten. Wani ki disundi ngono niku hijab paling nempel nggih. Niku cara wong ora katarak wonten kudu dioperasi niku lho mboten operasi mboten saged. Lek trimo diwiritno semakin banyak wirid yang dilakukan maka akan semakin banyak pengakuan dia terhadap wirid niku. Berarti akan semakin kandel pengakuannya maka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi murid yang model ngoten niku lho ditambahi wiridan mangal malah metu karomahe, metu jaduke, metu mandine, malah ora metu tawaduke, metu kemlarate. Gila ya? Wale mboten angger wong wiridan, mboten angger wong riyadhah niku mesti enten manfaate kangge soal usul teng Allah. Mungkin secara khasiat dhek iso mandi niku mungkin iso muncul. Karena mboten enten amal sia-sia niku mboten enten. Tapi sing dibicara teng mriki niki mboten soal khasiat. Niki soal kelancarane ati supaya saged komunikasi usul dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niku sing dadi soal. Mboten. Wala ge, ge anyar banget. Mboten kisah wale. Kisah wale niki kisahe yang sing apa ge? Pengen belajar ngresiki ati. Niki kula dereng nek pengambilan kitabe kula dereng namangke kitabe kitab napa. Tapi niki sing nyeritani guru kula Ki Jamaluddin Tambak Beras. Ah kula matur dhateng Pak Jamaluddin terus e iku sing nyeritani Pak Yai Jiwa ini tertek pare. Nah niku nyeritakno Imam Ghazali. Terus Imam Ghazali niku saged istilah dados hujjatul Islam, saged setingkat itu pangkat derajatipun Imam Ghazali. Niku ternyata cara wong oleh nungsang jempalek lah. Lopo nggih? Tirakat riyadhah niku nggih angel banget. Teman bayang nih secara kepangkatan Imam Ghazali niku seumur 20 tahun pun dadi rektor Universitas Nizamiyah. Umur 20 tahun lho. Umur 20 tahun pun dadi rektor Universitas Nizamiyah. seluruh fasilitas istana kekhalifahan Seljuk itu diserahkan kepada Imam Ghazali. Bahkan tempat tinggal cara saat ini rumah dinas Imam Ghazali ini di samping istana. Seluruh fasilitas terpenuhi. Bahkan karena saking terkenal Imam Ghazali, digambarake murid-murid Imam Ghazali ini 300 orang yang serbannya besar-besar. Maknanya muridnya itu ulama-ulama. Seluruh bidang ilmu Imam Ghazali menguasai. Cara wong nun sewu napa nggih mboten mongko. Napa nggih mboten populer ngoten napa mboten cara wong kemletak. Mesti niku perlu. Perlu enten napa semacam puncak dari itu semua. Akhirnya Imam Ghazali niku malah napa nggih cara wong ngoten bingung. Lah piye? Kabeh wong ngarani apik. Kabeh wong nyanjung, kabeh wong nggih. Mboten wonten sing nolak blas. Sementara menurut pengamatan Imam Ghazali piyambak, masih terlalu banyak kekurangan amal saya, terutama soal keikhlasan beramal. Akhiripun Imam Ghazali niki mondok malih. Singkatnya cerita ngoten nggih, mondok malih. Nalika mondok niku teng pondok sing enggal niki terkenal niku kiyaine niku kiyai napa kiyai Torekoh sore sakniki ngoten kiyai sing ngurusi soal akhlak batin. Tengene pondok sing enggal niki Imam Ghazali boten diulang ngaji. Boten. Imam Ghazali malah dawuh kowe ora iso mondok ning kene iki. Nggih, mengko riyen to yen. Lah kowe pengen mondok kene syaraté abot lho. Syaratnya apa? Syaratnya apa ini? Mulai sesuai isu lakonana ya. Mulai sesuai isu saben bar subuh kowe kudu nyapu latar ini gak oleh nganggo sapu. Kudu mbok keruk nganggo tangan. Nemu telek pitik ya diresiki tangan, nemu reget apa wae kudu diresiki nganggo tangan, gak oleh nganggo alat sapu. Saman bayangin ini asale rektor universitas wis mondok teniku terus jadi tukang sapu mboten cara mendesle ati Gus niku. Dan niku tapi Imam Ghazali karena pancen pengen ngresi ati ditekad kali Imam Ghazali. Nggih, Bu. Sampai berjalan satu tahun. Akhirnya kali gurune didhawuhi, "Wis kowe saiki munggah pangkat." Wis lulus ujian nyapu saiki munggah pangkat. Mulai sesuk isu ganti pekerjaanmu. Ngiseni jedengku karo ngresiki WC-ku. Ya ora oleh nganggo alat. Niku. Sampeyan bayangne. Ning krana panjenengan gadah tekad pengen ngresiki ati. Imam Ghazali mboten gelo. Memang beginilah carane ngresiki ati. Sampai suatu ketika si Imam Ghazali niki napa gurune Imam Ghazali niku kenging musibah. Masjide pondoke keterak angin puyuh ambruk sedaya. Terus didandani malih. Mboten ledangu, kenging angin malih ambruk malih. Terus bolak-balik. Akhire gurune Imam Ghazali terus dawuh. Wis anu. Kowe saiki tak kei tugas. Tugase napa? Ono. Golek ana wong sing bentuke ngene ngene ngene ngene ngene tibane kuwi sing dimaksud Abu Khidir. Omae ana ning pinggir segara ana, sowan ana, takokno kok pondok kene kena musibah bolak-balik perkara apa? Saya itu Imam Ghazali ini pun lelana ngoten. Sampai Mulai wong sing cirine didawane gurune niku mboten nemu-nemu. Tapi kuwatah pengalaman rohani sing dialami dening Imam Ghazali. Sampai Imam Ghazali niku akhire panggil tiyang nelayan sing teng pinggir laut ditanggleti, "Pak, jenengan napa kenal tiyang sing bentuke ngeten, wajahe ngeten, nggih. Lampane ngeten-ngeten." "Oh, nggih. Kemri kalau gulane sing ditutur niku jero laut." "Lah, napa sampean dadi ngriko? Lah, kalih guru kula diutus ngriko ae." "Yo sampean si lemawon." Dengan itu niku nekat Imam Ghazali. Karena panjen perintah gurune, ya. Karena panjen diperintah ditugasi gurune, bisane ketemu kedan jegur. Segoro ge jegur Imam Ghazali. Pun bismillah cara saya kalah cacak, menang cacak, mati ya wis. Niku tibae pokoke silem teng segoro. Imam Ghazali niku tengriku mboten kelelep tapi malah sakit mlebet teng jurunipun pon napa Masjid Ageng. Dan terus usah masuk Masjid Ageng pas jamaah ditunggu mawon imame sinten dadi bae imame niku nggih tiyang sing dimaksud ne guru niku nggih niku Nabi Khidir. Soten piambake ngancam male ya sengko pokoke berjamaah arep tak sowani. Tiba anggar batu jamaah mboten wiritan langsung ilang. Anggar batu jamaah mboten wiritan imame langsung ilang. Sampai Imam Ghazali nuwekan. Pokoknya aku kudu jamaah ning guru dhewe ning ngarep dhewe gurine imam pas. Engko bar assalamualaikum wassalam jubahe tak ganduli. Ah, pun. Wisoten kaestu ganduli saestu sekali imam masjid niku sing niku Nabi Khidir. Langsung Imam Ghazali dipun dawuhi. Kowe lak wis ya lu toli. Kok tahu? Kowe diutus gurumu ta, kandhane gurumu. Sing marai pondok pesantren oleh musibah gedhe kuwi persoalane sepele. Persoalane sepele tapi ya ora sepele. Diarani sepele ya kene, diarani ora sepele ya kene. Ya napa to? Mergo gurumu kuwi duwe anak wedok prawan wis rada tuwa. Wayahe rabi ora dirabekno. Kuwi meneng-meneng gurumu ki zalim karo anake dhewe. Mula lek kepengin pondoke slamet ora rubah-rubuh. Ya anake Pak Yaimu kuwi kongkon rabi. Karena Imam Ghazali niki cerdas. Imam Ghazali ku cerdas. Daripada aku kok ditakoki neh kon bali rene neh. Tak takokno sisan la judune sinten ngono pisan. Akhirnya kali Nabi Yesus dijawab tuh, "Yo judune kowe dhewe." Wah, niki ujian malah. Artinya ada ujian dalam arti kejujurannya diuji, ketulusannya diuji, sekaligus keberaniannya pun diuji. Terus yang penting malah apa sing diuji bahwa apa yang dilakukan sengsara sampai jegur laut kaya ngene iku ternyata semua sama sekali tidak ada hal sing bali manfaat teng piyambake. Lah kok ora terakhir Nabi Khidir malah nguji sing dadi bojone kowe dhewe. Dan ini ujian pula. Dan selama ini juga berguru orang diulang kitab, orang diulang apa, malah diulang nyapu karena kau ngeresi WC oleh tugas berat kau yang ngoten. Semua itu sudah dia lakukan hampir lulus. Maknanya hampir lulus itu dia sama sekali tidak berharap ada kemanfaatan yang kembali pada dirinya. Kalau peneliti wis berhasil memendam diri. Nah kok ini karena Nabi Khidir malah dijauhi bojone kowe dhewe salah dhewe takok saestu usah ngoten. Imam Ghazali langsung sinate cerita sematur napa entene terus kalih gurune nggih langsung